بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله أعلم بمرادي وإن كان لعلمنا أنك لكوان كبر إكو أغوغ أزوما تجس أغوغ عليك إنت سسيرا يا ربهم أبمينغوني كفار عن الإسلام ساكين إسلام lihir sika alaihim karna kasang samsira Muhammad alaihim ingatasi kufar fainis tapata maka lamun kawasa sira antab dalia ingatanyu pisira nafakon ing lubang saraban tegese dadalan ing dalam bumi fil abdi ing dalam bumi aw sulaman atawa tangga dan tegese tangga bisamai ing dalam langit padat ya huma kanakan isirahum ing kupar bi ayatin kalawan ayat mimma qatarahu saking barangkang gawe-gawe ya kupar kabe fafal maka mi gawe sirah Muhammad al-makna utawi manane iku anak galan zlata zati wa zaliki satu hule sirai ku gara kawasa sirat zalika ing mangkono mangkono anta betagia nafako asbir maka sobar sirah hatta yahkum Allah malah malah ngahukuman safa Allah walau sya Allah lalamun ngersakan safa Allah hidayatahum ing nuduh kenana ing kufar la jamahum maka yakti ngumpul ke di Allahum ing kufar alal huda ing atas sepi tuduh walakin lam yasha zalik lan tetapi ni orang ngerzakan ya Allah zalika yang mengkono-mengkono hidayah falam yu'minu maka orang nanang imankin ya kufar kabeh walatakulan lamaka aja'ana temenan sira Muhammad minal jahili nabi zalik ikut tetap saking kang bodoh kabeh kalawan mengkono-mengkono bidzalika kalawan mangkono mangkono law sya Allah innama yastajibu alladhina yasma'una wal mauta yab'athuhum ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِنَا مَا يَسْتَجِيبُ أَيُّ بَسْتِنَ نَجَابَ دُعَاكَ إِنْ بَسْتِنَ نُبَدَنَن دُعَاكَ إِنْ پَڠُنْدَڠ سِيرَ مُحَمَّد إِلَى الْإِيمَانِ مَارِڠ إِيمَان سَپَاوڠ أَگَ كَڠ نَرُڠُ يَا لَذِينَ كَبَسِمَ تَفَهُّمُ مِنْ وَتِبَارِن كَلَوَن نَرُڠُ نَرِمَ مَحَمْلَن إِتِبَار wal mautalan utawi pirang-pirang kang mati ayal kufaru tegese pirang-pirang kafir syabbahahum bihim nyarupakeun ya Allah min kufar bihim kalawan mauta pi adami sima ing dalem ora nanangarungu ya masum iku nangyakeun ya Allah min mauta iku ya masum nangyakeun min mauta sapa Allah bil akhirati ing dalem akhirat summa ilaihi yurjaun kari-kari baring Allah balaka den balikeun ya mauta kabayuraduna gesedan balikeun ya mauta kabe fayujazihim ya amalihim maka bakal ngawales ya Allahum ing kufar atawa mauta bi amalihim galawan pirang-pirang pagaweanane mauta wa qalu laula nuzila alaihi ayatum mir rabbih qul inna إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ وَقُلُوا لَنْ يُجَابَ يَا أَيُّهَا الْكُفَّارُ يَا كُفَّارُ مَكَّةَ تَجَسَّسَ بِرَنْغٍ سَبَّ بِرَنْغٍ كُفَّارُ مَكَّةَ لَوْلَا إِنْ لَبَرْلَا وَلَا amun oranana ayahalana ta oranana nuzila den turun kena lahi ngata si Muhammad apa ayatun merobikang tetap saking pangerana Muhammad kena kotika ya onta wal aso lan teteken wal ma'idatilan rampadan kulmu ucap sirah Muhammad lahum kadwe kufar Mekah innallaha qadirun ala ayunazila ing satu di Allah iku kang maha kawasa ingata senta nurunkin ya Allah bitasjidi wa takhfif kalawan den tasjid dan landen entengakan saking tasjid ayunazila atau ayunzila ayatan ing ayat mimma qataru saking barang kang gawe-gawe ya kufar Mekah walakin akarahum lan tetapin apa akeh-akeh ya kufar ikula ya'lamuna ora weruh ya kufar kabeh anna nuzulaha ing satuhune turune aya balaun azimun iku cocoba balaun iku cocoba alaihim ing atase kufar li wujudi ilaikihim kena dek wajib dan rusak ke kufar in jahduha lamun angasa kufar kabeha ing ayat aing ayat masih keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kanjeng Nabi. Dakwah nu dianjurkeun ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa. Penghinaan terhadap Kanjeng Nabi anu pohara, bahkan sampai pengkhianatan, penganiayaan. Lain sekadar diomong tapi diciduhan, lain sekadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kanjeng Nabi, lain sekadar dibanting tapi Kanjeng Nabi teh diperangan, dibuluh Kanjeng Nabi. Itulah dakwah Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeri Kanjeng Nabi. Dibere mujizat Al-Qur'an tapi horeng ternyata kos kitu. Menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar-kufar Mekah tekos itu. Atuh komo urang mah ulama boro-boro mujizat tamah khusus ke para nabi, karomah dibikin ke para wali, maunah dibikin para ke para ulama solihin solih. Urang mah atuh ieu pangkatna geus eueuh geus sabaca macana be Al-Qur'an teh teuterak teh malah ngagelok jadi Golkar. Gelok lain ngadakwahan Golkar endahan milu larut di ditu. Eta pan salah eta kositi Golkar teh biangna kesalahan kuduna mah kiai galelempeng sa tutung mampu. Teu mampu atuh masing-masing bae. Nu mampuna bae urang lempengkeun, teu mampu atuh hayu bae ja urang sanagara ieu nyana-nyana urang-urang. Urang mah tu urang ngaji lempengkeun nyana satungtung bisa, teu bisa. Antep ke kunaon jadi milu heran teu kiai atuh henteu teu menjanang Allah ieu meureun manan kitu ge kiai nenek diguburuskeun kana neraka jahanam meureun geus kitu wah cenah kiai sombong amat ya emang kudu disombongan kiai kitu mah sebab atuh teman yang sarakeun umat nyana nu boga mobil haju ngajakan teu bener ka umat-umat ping pelan-pelan ih hanya sekedar mobil atau sebuah bangunan pondok pesantren umat jadi bimbang umat jadi pingpan ieu kemana cak umat gara-gara nyana ku nafsuna cih lain neraka sinaon ulah sombong cenah kiai jeneng mah sombong penting bejer sombong ye pe sombong amat kajen sareng kajen kajen ai gerget jasa aduh masyaallah tah Kanjeng Nabi dakwah diberi Al-Qur'an ngajak mangeranan teh ulah ka Lata ka Uzza ka Manat mangeran teh ulah ka Tritunggal Yesus Kristus Bunda Maria lain eta pangeran teh lain matahari pangeran teh lain kayu lain batu lain manusia lain tahta lain harta lain kerajaan Allah alladzi khalaqas samawati wal dakwah kanjeng Nabi teh eta tah. Ngajakan mangeranan ka Allah, nyembah ka Allah, bersyariat sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim. Nu kuari geus dikemas ku kanjeng Nabi, dikemas ku para ulama, eta tah dakwah urang teh nuturkeun kanjeng Nabi kuari kitu. Lain haju urang ancul-anculan di jero nutup para ruhu. Cenah moal menang umat genteng asal urang mah diridoan ku Gusti Allah. Titik geus sakitu. Ya mobil moal dibawa panyana sok ceramah, imah gedong moal digandong. Eta pan sok dikararitu kitu teh nyana nu ceramah nyana nu hayang heran aing mah. Masyaallah, masyaallah nyana nu ceramah kitu nyana nu neangan blon teh coba. Ya Allah. Tapi henteu nu gol henteu Golkar mah jan henteu. Nu Golkar doang. Eueuh nu asup ka Golkar radio tasawuf eueuh ya. Teangan jabadi Kiai Golkar, Kiai asup ka Golkar radio tasawuf eueuh. Cenah aya Kiai kabalinger ta mah. Di Golkar si tasawuf lain hayu geura kedukan. Masyaallah. Ih Kanjeng Nabi dakwah teh terus. Kumaha? Ngeri Kanjeng Nabi teh lantaran dihina. Mat, geus ulah loba omong mat. Segala pangeran teka dulu segala naon lah alladzi khalaqa samawati wal ard alladzi khalaqa samawati wal ard geus nu aya bae mah duleh hese-hese tah mata uzata sembah tah eta pan pangeran karuhun urang mah geneangan hese deui pangeran segala teka dulu segala naon lah nu aya ge eta jeung teu mampuna naon komun eueuh mareng ih cak anjing Nabi lain kitu ieu dunya nangyeun Allah. Geus urang teh nangin Allah, geus urang nyembah ka Allah, engke urang bakalna yeuh dibaotkeun kiamat engke bakal dipanggil ku Allah. Dah, boomong jasa. Kagarak budak kamari gadahar uyah geus boomong. Hakanan geus ya uyah. Masyaallah, jadi penghinaan terhadap kanjing seperti eta lah ngeri kanjing Nabi. Diberilah contoh ku Gusti Allah Muhammad sabar. Ulah haju nyeri lantaran Nabi nu baheula, Rasul nu baheula nu ku aing diutus sarua dihina-hina ku kaumna can sabaraha ta masa kitu mah. Hayu terus bae tuh. Kitulah. Kanjeng Nabi terus bae, terus. Lah, mat kieu mah. Lamun bener sia jadi utusan pangeran, utusan Allah. Ulah sakadar Quran atuh mah. Padahal di hateuleutikna mah eta Quran hebat jasa cak. Eta Quran mantep jasa, ngadenge Quran eueuh nu teu ngaleketeh kabeh ge ngaleketeh ya Allah ya Rabbi. Nikmat indah Al-Qur'an mah mun kurang dibaca coba ge ngeunaheun jasa. Nikmat jasa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim him gitu kabe gantung tuna Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abauhum litunzira ketalaran menang cek emang itu aja dah tak takut gitu tak jadi ngenahin tak tungtung nak coba ke Quran bakar itu baik Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzara basan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Tu tadi ge Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja kadituna hasana. Tu jadi kitu ta Quran mah ngeunaheun nyana ge Abu Jahal bapa bisaan-bisaan teuing nya sakola henteu nyana mah pesantren henteu kadenge guguru henteu ngaguru henteu ulah guguru mah kagade tu ka Gunung Kawi kade yang henteu tapi pan bisaan kitu ngeunaheun kadenge na Quran sok surat naon deui ge bakal ngeunaheun bae etunya Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ro bae eta tungtuna ro koma eta mah surat sok dibaca teh Kitu alif lam naon kitu hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu samian basira inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura inna a'tadna lil-kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira yufuna bin hadhihi kabe. Sia geheran ya kakar gak dengge pahan. Baca kurang tilok pan. Rokabe itu. Gilaan mana? Nges panghandap-handap na ges. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sin kabe min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nirahin sin kabe. Abu Jahal kayak ikan ngalamun mah bisa hebat sebenernya mah ayah teh aja sebenernya nurut ke sia ngan mainnya pan aing mah pan tokoh sia tuh aing mah bangsawan buh kubaturungus di buya-buya pan aing mah tuh buya Abu Jahal mainnya aing kudu nurut ke sia eta ya geng sita iya teh letik dah tuh kabari gus diceritakan ayah kabari kia terus baik cakusi Allah Rasul baheula Nabi nu baheula ge dibarohongkeun bahkan dianiaya terus bae lanan terus Kangjeng sugan ieu nu ngaran Abu Jahal tentrem hatena lindeuk ternyata beuki parah nyana ngahileudan ka urang Mekah siade besi aya Muhammad dakwah besi aya Muhammad gajakan sangkilang nyana ngeunaheun bahasana boga mujizat Al-Qur'an caknya ulah wakan narurutnya sak tungtung mama encan mah Abu Jahal enggak mamakeun sorangan nya mah kos Kiai Golkar teu deuna dokter Andes atuh Kiai aing nang hese-hese teu mak tedaekeun Kiai Golkar disebut Mang Haji ditanya Mang Haji ke mana teu di mana ditanya ku pamajikan itu batur nanya teh Mang Haji emang kuna Kiai atuh Kiai Golkar bagus gitu, tetolol tak kiai. Ya tu biasa bae wae Mang Haji, wae Mamang, atuh wae ngaran-ngaran, atuh nanya ieu. Ya jelema teh sesuai ejeng kanyahonyana. Mang, ke mana Mang? Oh ka dieu ye, atuh biasa bae sapira nanya. Atuh nya nanya, "Din, mana Din?" Padahal Kiai Udin eta. "Din, mana Din?" Oh ka dieu ye. Eta nu lain Golkar mah biasa bae. Komo di Kiai, ke mana Kiai? Nah, nu Kiai lain Golkar mah ulah lain Kiai kula mah. Biasa bae sih usah dilain kadang-kadang gitu ngentai ngomong mah di hati bae tapi Kiai Golkar Mang kemana Mang Haji kemana liwat bae kan Mang Haji kanan noel atuh geus liwat kan tadi batur nanya sih lain jawab Mang Haji kadenge emang gue orang kan Kiai orang di Golkar geus di mama-mama kunyana tadi Kiai sial jasa kadanan bura bere mah jijur tungtung na Aikula pernah ceramah kayak di daerah kayak di tempat, yes. Nyana embungeun ti heula, jeung kula mah budak kene ieu. Dinya bet ti heula. Teu wau di Jakarta. Geus beberes, ju, beres eta kori ajunyana, tah Kiai ti Jakarta. Eta teu disebut Dokter Andesna, teu disebut Dokter Andesna. Nyana Kiai, si. Dokter Andes sina ada tuh. Nggak kesebut Dokter Andesnya. Oh iya mohon apa oke okay. Iya tuh dapat capek cari Dokter Andes nggak disebut-sebut tuh kula serius sial atuh Kiai lawan aing pandeuri beak sia kuai je cek kana mah naon meureun nah tuh sekali mah teu disebut Dokter Andes atuh mentek naon ke kuai mah disia-sia mun aing pandeuri mah sia bisa tangkap mana pangkat kakiaian sia ji cenah ka aing marah tuh teu wau ieu teh tadi nage cek kana mah aing lain jawara meureun ayah pernah terjadi atau gos gitu teh. Masyaallah. Jadi aku kalau ngobrol lahirna, ngobrol kiai kegiatannya di mana? Saya pernah sehat di istana. Oh, paingan ya budak ya. Jadi gos ke pikiran nah. Ya, Kangjeng Nabi terus baik. Terus dakwah. Makin menjadi-jadi. Abu Jahal teh mengkolna mengona keul nganiayana merod luar biasa. Sementara Kangjeng Nabi na nyongsrong jasa hayang supaya ahli Mekah teh iman ka Allah, iman ka anjeunna bahwa anjeunna diangkat sebagai Rasul Allah. Ituna embung jasa ka Kangjeng Nabi nurut. Kangjeng Nabi na hayang jasa itu supaya nurut. Coba eta pantak kia-kia. Tama persis kos urang Cikupa bogoh ka artis. Artis da embungeun nya nana hayangeun datang ka edan atuh. Ai pak embung-embung mah deres. Ieu mah nu hiji hayang itu embung. Edan banda mah. Kangjeng Nabi na hayang jasa ahli Mekah supaya nyahoeun, supaya apaleun, supaya caang hatena bahwa pangeran teh Allah, bahwa dirina diangkat sebagai rasul. Sementara ahli Mekah nu dikekentongan ku Abu Jahal teh ha embungeun jasa nurut ka Kangjeng Nabi atuh pan paji injin. Nah basa mana teh paji injin sia? Nyaho sia paji injin eta. Terus wae tapi Kangjeng Nabi jages dina sehatan ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah tawa qad kuzibat rusul min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين لالس اتكان ingat ka Kangjeng Nabi Isa diusir, ingat ka Kangjeng Nabi Musa, ingat ka Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman dan nabi-nabi nu baraheula. Oh tenang, dakwa we terus terus Kangjeng Nabi dakwa. Lantaran Kangjeng Nabi terus-terusan panggil man ka dia. Sia lamun deuk dakwah, lamun deuk dakwah ulah sakadar Quran mukjizat, Quran mukjizat. Ay gitu. Deuleuh ka luhur ka ditu atuh. Ya, Kangjeng Nabi Saleh mukjizatna dibere onta. Kangjeng Nabi Musa dibere tungken. Kangjeng Nabi Isa turun rampadan tis langit kahandap kasaksian ku kabehan. Tah, eta tahta nu kos kararitu tah coba siaman. Namun bener sia utusan Allah, perintah ka ditu ka Allah supaya kadeuleuh kumaha aing. Wabehan ya, deuleuh. Aya kitu mah aya tah kadeuleuh bukti bahwa eta teh eta bener-bener mukjizat model kos kitu. Kami ge geus malhar rese ieu mah Quran, Quran mah mukjizat teh. Coba eta teh nyeri kumaha? Neuk teh nyeri kumaha? Masyaallah. Tah barang geus diomong kitu Kangjeng Nabi langsung asup deui ka jero manah. Cek geus cek Kangjeung Nabi pohara amat ya si umat. Terus-terusan didakwahan atas perintah Gusti Allah teh horeng leuna narurut, malah nangtangan hayang timbul deui, datang deui didatangkeun mukjizat-mukjizat anu leuwih tibatan eta hayang kadeuleuh kaistimewaanna. Nyongsrong Kangjeung hayang. Hayang Kangjeung Nabi ge menta bae kitu ka Allah ye, sugan dibere naon. Mun Kangjeng Nabi Musa, buh eta tungkeunna dibuah langkung jadi urai segitu gedena. Lamun Kangjeng Nabi Isa dituntut ku masyarakatna ku umatna hayang aya rampadan turun ti surga kadeuleuh pan ku kabehan wong. Lamun Kangjeng Nabi Saleh eta teh boga mukjizat teh itu onta. Tah, Kangjeng Nabi ge hayang nundukeun umat Mekah, kafir Mekah, hayang kena tunduk supaya tunduk teh meureun kudu menta ka Allah yeuh mukjizat anu leuwih tibatan Quran supaya kadeuleuh naon bae eta teh can dibere Kangjeng Nabi teh can leungeun ngagenyai can dibere mukjizat ieu dina ramo tarun ieu mah kakarak awalan dakwah pamenta nu di akhir teh apan patopoe turun beulah maca syahadat can ieu kakarak nu nyongsrong Kangjeng Nabi hayang amat. Turun ayat mentek sababna turun ayat ieu tadina aya seorang sahabat ngaran Haris bin Amir bin Naufal bin Abdul Manaf sumping ka Kangjeng beserta para golongan di kaum Quraisy ngomongna nyana kitu qalu ya Muhammad i'tina bi ayatin min indillah kama kanatil anbiya. Hei Muhammad, coba datangkan tanda-tanda kebesaran Allah berupa naon be sakumaha para nabi nu baheula didatangkan mukjizat-mukjizat anu pohara ku Gusti Allah. Coba buktikeun ku ari. Kanjeng Nabi nyongsong hayang ya supaya iman, maksudna supaya iman. Turun ayat. Wa in kana kabur 'alaika iraduhum hi Muhammad. Lamun aya kalakuan kabur 'alaika eta luar biasa gedena poharana ka anjeun iraduhum mararengokna ngabalir mengkol nukangan ngamusuhan ka anjeun embungeun kana Islam. Di tengah-tengah kasengsrem anjeun hayang nundukeun urang Mekah supaya iman tapi kuari ditangtangan hayang kena turun mukjizat supaya kadeuleu langsung ku mata. Beki pohara nukangan ka anjeun Muhammad cek Gusti Allah fa inistata'ta antabtagiya napakon mun teu mah anjeun kawasa nembus bumi. Anjeun bisa nyeun terowongan di bumi, bisa leumpang di sapatala fil ardi di jero bumi aw sulaman fis sama atawa anjeun teh bisa hiber ka langit atawa nyeun taraje ka deuleuan ku kafir Mekah trek trek trek trek trek tah kaistimewaan ti Gusti Allah. Mun bumi bisa belah, anjeun bisa nembus di jero bumi di sapatala bumi sehingga nyahuan kafir Mekah bahwa anjeun teh bisa ngalalana leumpang di jero bumi dek neangan mukjizat, dek neangan ayat, atawa anjeun bisa naik melalui tangga kadeuleuan ku urang-urang kafir Mekah teh aya tangga ngan sakadar dicokot plek jadi tangga anjeun naraje naik ka luhur dek neangan dek nyokot mukjizat hiji ayat. Yang supaya kadeuleuh ka kafir Mekah anu engke anjeun fatatiyahum bi ayatin maka bakal nyampekeun ayat ieu hasil di ditu di langit pan anjeun neuleuh kaula naek ka langit atawa ieu hasil ti jero bumi lantaran kaula pan dibere bisa nyeun liang ka jero andai kata bisa kos kitu silakeun Muhammad sampaikeun ngan tetep bae moal iman. Tetep bae moal iman lantaran lain didinya iman mah Muhammad. Lain didinya iman mah kurang kubaha Al-Qur'an deuk iman mah sabenerna mah. Tapi lain eta kadeuleuh kumatana tetep teu iman mah henteu bae. Baheula di zaman Kanjeng Nabi Saleh eta pan onta teh ditungtun-tuntun sakitu istimewana kade kade kade kade kade. Ieu mah ulah diganggu gugat, ulah dianiaya. Ulah dikumaha-kumaha diharubiru tapi pan tetep bae teh iman. Apakah umat Kanjeng Nabi Isa setelah turun rampadan tilangnya taju arir mah atuh pan henteu bae. Apakah eta barang Kanjeng Nabi Musa alaihi salam boga itek dibalangkeun jadi oray aju arariman umat henteu. Ieu ge anjeun ge lamun teh mah bisa bae ka langit kadeuleuh nyokot ayat bisa ka jero bumi nyeun liang bisa nyokot ayat sampaikeun tah hasil model kos kitu tetep bae. Moal iman Muhammad ulah hayang kos kitu Muhammad hiji ku kaula moal dibere kawasa kos kitu keun bae anjeun mah dakwah bae dina harti annaka la tastati'u dzalik fasbir hatta yahkumallah sabar bae laksanakeun dakwah terus hingga turun keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad cek Gusti Allah walau syaallahu la jama'ahum 'alal huda. Lamun Allah ngersakeun atuh ku Gusti Allah dihijikeun wae kalah pitut kudu make anjeun. Langit nangin kaula, bumi nangin kaula, manusa nyanyian nyanyian kaula, kuabeh nangin kaula. Mun kula ngersakeun atuh geus kudu make anjeun. Ya, budak iman ka aing kabeh atuh ya kumaha aing ieu. Atuh kumaha aing ieu cek Gusti Allah ngan aing teu ngersakeun. Ndak nele datang ke mana kegigihan dakwah anjeun jeung datang ke mana kabangkawarahan urang Mekah can sakumaha ieu mah Muhammad terus eh. Terus kang yang Nabi dakwah terus walakin lam yasa zalik ngan aing teu ngersakeun ndak nele anjeun ndak nele anjeun datang ke mana dakwah teh jeung deuk neuleut kebangkarahan ku permekah lain sakadar kuari man cek Gusti Allah jang deuleuhan engke di tahun 2013 tahun 2012 urang cikupa supaya ngadenge urang ketos urang kendal urang pasar kemis Orang cilong konam teman sebodoh lah. Supaya ngadege sejarah anjen kegigihan anjen. Supaya nyahol sejarah anjen keistimewaan anjen. Pantang mundur, dicaci, dimaki, diciduhan, diusir. Supaya kanyahoan ku umat, kebangkawarahan, kafir Mekah, mengandiaya seorang Rasul Allah. Supaya kiai, nge di tahun 2012, ulah suka Golkar. Itu kok segitu, kan gak Golkar-Golkar itu. Supaya terus gigih, pantang mundur. Terus, dakwah. Tanjurkan agama Allah. Pahit, pasti pahit, pasti. Kekarek dia omongin mah ulah sok sedih. Kekarek tadi ondang ngariung ku tatangga jenteing. Ka jenteing, diri tu aya urang ramean aing mah aing teu kadeuleuh kiai meureun pan aing kiai. Teu ka ondang batur mah baralik marawa berkat aya aing mah di ondang henteu. Ulah kajeun. Tamah sedihna mah teu pa kiai ku sakitu bae. Terus bae, terus. Dakwah terus. Ajakan konsepna ikhlas lillahi ta'ala. Mun aya batur dakwah, alhamdulillah bisaan, aing mah teu bisa dukung. Mun aya batur mantep, masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, nyana mah sebat jasa segala rupa bisa, doakan. Lain kieu si eta diundang di dona nya aing teu goblok beureun atuh aing teu kabeuli Innova, si eta mah geus kabeuli deui, kabeuli deui. Ih, tah si kiai kunaon deudeuleuna ka dinya bae. Bareng tanjurkeun agama Allah, urusan kos kitu mah tama geus angges Allah mere di Lauhil Mahfudz geus aya tulisanna geus angges di udang-udang ku urang, lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah, sedang bae aja cicing bae, cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah, atuh sugi bae geus angges. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus angeus, urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu bakal kitu bakal kitu, atuh deuk naon make jadi hasud. Geus angeus si pembagian harta teh geus angeus. Si eta taun sakitu lahir, maotna sakitu, salila hirupna kitu, bogana ngan sapeda kempes doang. Saya tulisanna. Geus aya tulisanna teh kumaha tuh? Si eta taun sakitu lahirna magahan ngaji apruk-aprukan ge bogana ngan datang ka sekupi doang. Geus aya tulisanna. Geus angeus bakal boga sawahna sakitu. Jadi teu pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi, atuh kuari kunaon make hasud. Geus rapi, geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah. Tinggal ngalaksanakeun dakwahna urang. Urang dakwah bisa amil doang jeung jurumnya dakwahkeun. Dakwahkeun ka mamana ge amil bae jeung jurumnya diondang ngariung ge ilamana lawamila bae. Pas muludan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'lam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Ternyata amil eta aya 100. Jumlahna kabagi dua, labziyatun wa ma'nawiyatun, hiji amil labzi kadua amil bangsa ma'nawi. Labziyatun minah. Cak masyarakat doi, muludan ya mang. Kayak tenang lah, kayak gaya. Kayak gaya. Itu bisa amil, amil mah. Kayak cak masyarakat doi, mulai diundang deh, jadinya mah ilam deh, ilam doi. Rajin, itu bisa dasak itu. Kulama ingat ke Saleh, bayi tau Saleh dirinya di mana di Pangodokan. Baheula sok diajak-ajak ku Abah, hayu muludan era jaban, Abah mah pandeuri ge kaya waktu ngomong ge waktu henteu tah kakolotkeun ka dieu. Keur ngora ge kitu bae. Saleh teh sok aya bae inget bae. Ceramah di Pasar Kemis tadi dina Jih Haji Sungut, kula kadedeleukeun bae. Rukun salat 6. Rukun salat tidak kurang tidak lebih 6. 6. Ka tukang 6. Terus dibejakeun hiji-hijina beres, beres. Diajak ka dieu ka Masjid Gelam Haji Muhammad Nur baheula tadi geram teh. Aya tadi dinya pas saleh. Terus ceramah deui. Saudara-saudara sekalian, rukun wudu 6. Yah, ini ada 6. Hati-hati kalau nanti ada orang yang membawa paham rukun wudu itu 7, sesat. Atau dikurangi menjadi 3, lebih sesat lagi. 6. Diondang deui ka ditu ka Cilongok Gandu, ngilu deui kula aya deui Saleh. Dulur-dulur saudara-saudara, rukun wudu 6. Cakulah ieu mah asana ieu bae. bener bae, bener bae di Cilobok di dieu sarua bae. Di dieu ieu, pas di majelis ieu ieu baheula zaman abahayana na. Jangkung jelema ne. Saudara-saudara di pengajian, hati-hati rukun wudu. Amin. Tapi kapake bae. Datang ka kuari terkenang bae. Datang ka kuari terkenang bae. Pas katereup aya Um Saleh, pasti rukun wudu deui. Aduh masal, tapi hirup eta baheula di pasar Kemis mah bener, diondang teh ka gelam, diondang teh ka gembor, hirup ieu mah lain lalagaan. Mulu dan Raja Bante lain ku ari bae di daerah dia mah. Kula keur leutik teh kan baheula mah leumpang ka teureup, kemudian ka dija ka waru, di waru ge sababara masjid, ngan asa baheula mah lain ngomong, mulu dan teh lain ngomong. Terus datang ka etek sagala ka ditu ka etek terus ka kawaron mulud dan ka santri teh asal di bulan mulud teu masak santri meberkat ambalaya. Ku harajasa mulud dan teh baheula mah. Oh, geus tongkos dipanggul ku santri teh. Jadi bener-bener mulud dan teh karasa ruhanina aya atuh beuteung nege pohara. Kuari mah ceramah datang ka jam 2 balik mawa aqua. Nah, santri gaya nu utah datang ke pondok. Kunaan sia teh lapar aing. Tas mulu dan sia lapar atuh. Eueuh berkatan cek cenah teh. Oh, ngan dibere huahehe doang teh. Aku mah atuh loba di dieu ge cek cenah teh tah. Di mana tah? Deket masjid. Cai satelit. Naon bedana aja aku. Kurang berkat. Ye cenah kieu mah berarti hayang berkat lain, hayang berkat ngabandingkeun zaman baheula jeung zaman kuari. Jelemana tepati palalinter hormat ka kiai. Ajung atuh ngajina ge asal beres tas maca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong teh saurang nyaritakeun eta beres manggul. Satu kuhara jasa geus muludan teh magnetna teh gede. Kuari waktu muludan teh kos garari itu bae. Oh berkata Teh Muhammad andai kata anjen mampu kasapatala mampu kaluhur langit dek nyokot ayat jang nembongkin ka ahli Mekah supaya iman laksanakan ku anjen tapi anjen mual mampu kos kitu gejaku kaulat teh dibere kamampuan geus kuari mah sabar bae hata sehingga datang hukum ti kaulat cek Gusti Allah. Jalamun aing nu agung ngersakeun kudu iman kabehan atuh aing ge atuh moal he secape ja aing mah mampu ngan aing hayang ningali cek Gusti Allah datang ka mana kagigihan anjeun sebagai rasul aing jeung hayang nyaho jeung datang ka mana kabuang kawarahan kafir-kafir rentang kana ayat-ayat aing ieu teh lain jang sakadar kuari tembongan teuleun deuleun deuleun deuleun jang umat-umat nu baraheula sebab engke anjeun bakal maot tata diteruskeun ku para ulama geus aing mere kapan engke bakal lecek ku si Allah al ulama warasatul anbiya manjeun maot teh teu ninggalkeun pabrik anjeun maot teh ninggalkeun ladang anjeun maot teh ninggalkeun berbagai harta nu ditinggalkeun ku anjeun teh papan ilmu anjeun diteruskeun ku para ulama engke ulama teh nyadap kana carita anjeun tuh nabi urang nu ku urang dituturkeun dakwah teh sakitu geh mawa mukjizat geuning diciduhan geuning dilecehkeun atuh urang mah kakarak sakit terus bae tah supaya dideuleuh engke ku umat-umat di akhir ku ulama-ulama di akhir tah jang contohkeun teh supaya kadeuleuh bangka warahna kafir nganiaya ka anjeun Muhammad. Oh jaheuh ulah jeung gulak gelok fala takunanna minal jahilin. Betul lamun anjeun haju ngarasulah mah Muhammad diangkat jadi utusan kaula cek Gusti Allah kakarak sakitu bae ge haju anjeun teh DPDP hayang diturunkeun ayat deui nembus ka taneuh naek ka luhur langit. Atuh eta mah kos kitu mah poho kana kersaning aing tama Muhammad. Lamun poho kana kersaning aing, poho kana mae Syiah aing, atuh anjeun teh sarua jeung nu bodo atuh berarti tama aya ge nu bodo, tama nu kos kitu mah pan anjeun mah pilihan kaula cek Gusti Allah. Geus ulah akur jeung nu bodo. Fala takunanna minal jahilin. maka ulah anjen atu ulah ayah anjen Muhammad tergolong golongan anu bararodo nu bodo teh kumah nu bodo mah kos kitu dianiaya diciduhan dilepehan diomongkeun haju bae poho kana kersaning aing panang aing kabeh ge anjen kos kitu tenang aing umat kos kitu tenang aing kafir kos kitu teh nang aing atuh lamun sakira-kira ku aing dihijikeun supaya benang jadi bodak boga pituduh mah atuh gampang jasa itu mah kumaha kersaning aing des tugas si anjeun mah Muhammad dakwah adapun daek jeung teu daek lain urusan aja urusan kula cek Gusti Allah kumaha kersaning aing tak karak empeh kanjeng Nabi oh jahe ya Muhammad innama yastajibul ladzina yasma'un teu aya lian jelema-jelema anu nyumbadanan ka pangundang anjeun anu ngaijabah kana pangundang anjeun ka ajakan anjeun jelema anu nuturkeun ka ajakan anjeun mah jelema anu manut ka ajakan anjeun mah eueuh deui iwati alladzina yasma'una jelema anu ngadarengekeun ka omongan anjeun ngadenge teh lain sakadar ngadenge tapi sima atapahumin wa tibarin ngadenge nu bener-bener sampaikeun ka detail paham jeung dijadikeun itibar di mana-mana anjeun dakwah kemudian ngadenge nuturkeun ka anjeun engke ge aya tata nu kitu jelas nu bakal nuturkeun ka anjeun nu bakal siap dakwah jeung anjeun nu bakal siap ngabantu anjeun nu kena dakwah anjeun jelema nu ngadenge ka anjeun datang ka kuari kitu bae kiai dakwah teh anu ngamusuhan loba nu ngadenge aya jelema anu manut loba anu buang kawara geus bisa tukangeun nyana atuh loba nu mata kula kudu nyeri hate sapangkat Kangjeung Nabi bae ge teu milu kabeh ka Kangjeung Nabi atuh komo urang geus sakieu ge geus alhamdulillah nu mantak pangistimewana kiai teh nu bersyukur syukurna kiai mah kieu cek Tuan Syekh Abdul Qadir ketika manehanana ngaji alhamdulillah Gusti abdi mah syukur hiji dibere bisa ku Gusti kadua dibere didarengekeun katilu ieu nu paling anugrah mah antara kula jeung nu ngadengekeun teh sarua pada-pada dibere taufik jeung hidayah tah syukurna kiai teh kos kitu tah ketika dak bae anu ngomongkeun kudu syukur cek Tuan Syekh Abdul Qadir mun aya kiai haju diaromongkeun ku jawara diomongkeun ku lurah diomongkeun ku camat diomongkeun ku pangsa kiai-kiai diomongkeun alhamdulillah syukuran alhamdulillahirabbil alamin sebab naon loba dosa di awak nu moal beak lamun lain diomongkeun batur aya dosa-dosa nu kuduna beakna diomongkeun ku batur nu bata kula mah sok nitah rah omongkeun aing Gusti atuh omongkeun aing abeh aing beak ke aing ka sorga sia mah ka neraka bersyukur kieu teh di mana aya sempadanana eueuh kiai mah kiai Allah mah selalu bersyukur ka Gusti Allah jadi di luhur syukuran nu biasa bersyukur teh lain sakadar bersyukur bisa ngaji bersyukur dibere bisa jeung dibere nyambung tah eta teh kabehan syukuran ku anjeun anjeunna bisa ngomong bisa nyampekeun jelema bisa ngadengekeun jeung bisa make tah di luhur eta eta teh nang Allah syukuran ka Allah nu geus ngajadikeun anjeun jeung masyarakat seperti kitu mantak moal aya kumaha jeung nu sugih akur bae janang Allah daek ngajina nu sugih teh nang Allah, daek ngajina pejabat teh nang Allah, daek ngajina nu susah teh nang Allah, daek ngajina jawara menang Allah. Lamun ku urang di aku balik deui. Asa urang aku beta nang aing ta nyana ngaji teh teteh ngadengekeun aing ka harti asa nang aing. Asana engke ge saminggu, dua minggu, tilu minggu. Geus mah. Asal di aku becak Tuan Syekh Abdul Qadir, asal di aku nang urang teu darekeun ngaji. Tapi lain nang aing, nang Allah aing nage bisa ngomong jeung bisa ilmu teh nang Allah. Geus aing mah ngan sakadar alat Allah, aing dijadikeun alat Allah satungtung ku Allah dijadikeun alat Allah, tah jelema teh ku alat Allah. Eta teh daraekeun, geus aing bersyukurna ka Gusti Allah. Lain nyukuran sorangan, nyukuran itu nage terus jadi syukurana kakabehan. Geus alhamdulillah, matak akur bae ge jeung sabaraha jeung saha sage. Datang jelema ngora keneh lalaki alhamdulillah tanya datang aki-aki tanya datang nini-nini tanya datang gadis atuh nini-nini bae ditanya tuh kumaha gadis akur bae hartina akur bae engke na ka dituna mus bae ayana sebab naon bersyukurna langsung ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyukuran diri dibere bisa. Anu hebat salat ge pergitu salat teh. Urang salat Allahu Akbar. Urang mah kakarek datang ka ngahartikeun babacaan urang lain jore bagus. Eta teh geus aya peningkatan ngaranna. Begitu urang baca bismillahirrahmanirrahim kalawan nyebut jenengan Allah anu Maha Rahman Maha Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji eta tentu ka Allah nu mangeranan alam kabeh eta mah urang jadi penerjemah ngaranna geus kitu engkena tungtungna sadaqallahul maha besar Allah berarti salat ini diterjemahkan oleh saya da eta geus kitu terjemah bagus eta geus saya peningkatan naik deui saya teh lain eta eta mah geus biasa santri mah tamang ngamanan geus kitu mah Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin ngarasakeun maca kalam Allah teu sakabeh jelema bisa maca kalam Allah berateun batur mah tapi ieu kaula mah dibere ku Allah tanaga lisan kabeh dibere bisa tah cukuran eta naik deui saeutik lain eta ku Gusti ieu keur dijadikeun wayang kumaha wayang wayang mah teu daya teu upaya nyileuk dicileukeun ku dalang tungkul ditungkulkeun ku dalang isuk bagetu mah diasupkeun ka si Gotaka beak geus kabeh geus teu daya teu upaya sapira wayang urang teh terasa wayang ngan eta mah lain ucap tama ka situ perasaan geus ieu mah ngaji da geus ngaji rasa Allahu Akbar teh maknana lain Allah nu agung tapi geus hese gamanaanana tama geus terbiasa tama ngaji sapina geus Allahu Akbar teh nu kabayang Allah nu keur ngagerakeun urang sungut urang maca Allah leungeun urang takbir awak urang ieu nangtung tak eta teh geus lain kudu dikitu-kitu ngan eta mah terjemahanana bakating ku deukeut jasa jeung Allah Allahu Akbar geus leungit Allah nu maha agung mah lantaran geus aya di hareup urang teh lamun nyuratan ka Kabogoh ku hari teh engkau adalah kekasihku tercantik di dunia tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu terik matahari yang panas menjengat ketika aku melihat wajahmu teduh rasanya eta pohara jasa tete pohara jasa pohara jasa berjuta bintang di langit satu yang bercahaya Masya Allah wassalam Jeki dibaca ku itu ngeleket teh eta bisa teh ya asa jauh jeung nyana jauh teh jeung bebene urang bisa kos kitu ketika urang hareup-hareupan jeung bebene wajahmu ditolol atuh geus lain ulah-ulah geus wajahmu wajahmu geus deket mah toel geus toel geus ulah wajahmu wajahmu ku ari mah geus geus bae langsung toel urang lagi peureum geus ditoel-toel mah terus geus lain wayah ngomong lamun jauh urang ngomong lamun deket ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapan tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku andai kata engkau bongkar engkau belek ini di hatimu hanya ada bibirmu waduh suara jasa panetan nislah terus tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita, jauh mah urang bisa jeung surat, deket mah teu bisa. Teu bisa urang di jauh santri ge kukuna sok kadenge. Aduh, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Teuk-teuk ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing geleger. Moal bisa. Tanya ke Allah, nu jauh bisa alhamdulillahi rabbil alamin terjemahkan ku hati terus ar-rahman ar-rahim maliki yaumiddin terjemahkan ku hati jauh jeung Allah masih jauh amun deket ba sia naonan cek Allah atuh aing aya di diri sia sih sia make jeung alhamdulillah alhamdulillahan Allahu akbar atuh geus sia aing akbar ku sia kuna disebut aja kumaha tuh atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dirinya. Bentar sholat lagi beda. Atuh lah kos kitu mikung ngaranna. Anu mantap tetep syariat na syariat ngan geus liwat ti syariat alam na kuali geus alam tariqah. Geus salat na geus lain deui asa aya Allah teh Allahu Akbar geus lain Allah nu Maha Agung. Geus hese eta mah hese diterjemahkeun lalu sebab salat perasaan. Kamari keur di syariat nyana Allah yang Maha Besar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi maha suci Tuhanku yang maha agung. Eta mah terjemahan ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu. Ketika geus deukeut geus deukeut jasa jeung Allah wa nahnu aqrabu min hablil warid. Asa kadeuleu Allah teh. Kamari mah asa dideuleukeun, kamari mah asa neuleu. Aya asa dideuleukeun mah jauh kene ieu asa neuleu ka Allah teh, deuleu ka Allah. Emang deuleu ka Allah kumaha? Apa aya asma sifatna. Aina lezatna, lezatna mangke urang edan. Moal kuat Kanjeng Nabi Musa ge neuk neuleu Gusti Allah di Gunung Tur Sina. Eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna. Sakar teh fana ngaranna. Leng poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna. Tah kuari ge kuari urang tah. Lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu Akbar. Geus hese nyaritakeunana terus babacaan teh asa dituntun ku Allah, asa Allah bae. Ieu mah keur carita deukeutna ka Gusti Allah. Nah, iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad eueuh deui anu bakal ngaijabah kana pangadak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula. Alladzina yasma'una jalma nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketai hatena teh oh heuh diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal zahir wal batin terus warrahmanur rahimul malikul kudus salamul muminul muhaimilu azizul jabbarul mutakabir terus teh asma-asma Allah ngarana tak iya Gusti Allah teh kos kitu tah tek oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi Rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Quran digawe naon belajar henteu sekolah henteu masantren henteu guguru henteu ngeguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa. Numantak mukjizat teu sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim. Teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat. Teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat. Teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa. Lantaran eta mah jelema pilihan-pilihan Allah. Nah, ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leketeh hate al-mujiz. Al-mujiz teh hartina ngapeskeun. Urang juara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuhna naonan horeng awak aya janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunanan ieu mah jadi kerak neraka leketay ketika aya kiai pohara jasa elmuna. Kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kanjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna, ilmu Kanjeng Nabi Khadir bae nu sakitu hebatna. Lantaran kahebatanana teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut. Aju simet sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana ka luhur aya ngeclak cai dina suku simet nyaksak deui ka laut cak Kanjeng Nabi Hidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak dina suku simet ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik ka saratu lain papah teh cak Kanjeng Nabi Hidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jeung teu daya teu bae kumatur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai kumatur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun bareng ka dituna lemah di hareupeun Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Endek daun di hareupeun Allah nu dibanggakeun. Endek daun di hareupeun Allah nu disombongkeun. Gagah tandingan Gusti Allah. Ilmu tandingan Gusti Allah. Orang-orang mah abid. Orang-orang mah makhluk dibere kieu teh nang Allah. Nang saha eta tanya hok itu? Al-Qur'anul Karim, al-mujiz Qur'an. Ngapeskeun ka setiap jelema saha bae lamun dek aya urayan Al-Qur'an leketeh behatet. Masyaallah, eta encan diwirid. Kekarek diuraykeun do geus ngaleketeh. Wirid ku ari. Aya awewe nyiduhan ka urang. Sambat ka nya aya tolol teu budak. Ceknya na aing teu boga tasbih ka kamarna. Es, aing neangan heula ka Cisoka aing. Cisoka mah loba ahli hikmat. Datang ke Kiai Cisoka. Baca ta. Yuqala Yusufu li abihi ya abati inni raitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara raituhum. Mun siacan sujud di hareupeun aing, ulah pajar kawka. Wirid goreng bener. Waduh, mamawa samping, masyaallah. Mana Ipin, mana Ipin? Eta Al-Qur'an al-mujiz, eta al-mujiz. Baca ku urang, dek perang jeung kafir, baca. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hayyu ya qayyum nu hirup ba Allah. Mun abdi geus dihirupan ku Gusti Allah, musuh Gusti pahan. Der tembak des asa ulah lempeng ka jana bae moal kena. Ye, emang kumaha eta lah Al-Qur'an al-mujiz. Ku ari ulah waka dipake baca bae heulanan lillahi taala ke menghadapi kafir. Emang di Irak nu mantak urang I Amerika loba nu asup Islam ku ari ribuan, emang kunaon gara-garana? Ditembak ngarebul urang Irak teh nu paeh mah geus bubuh paeh. Loba nu kajadian tembak des. Cih, tembak des. Tembak deui 3 kali des. Sini, sini. Pan sieun ieu tembak mah. Mau lari kemana? Muncar ngomong urang mah. Mau lari kemana? Ini negara Irak, negara saya. Kemana kamu lari? Kelepak bae pan sieun. Sok kota senjata. Kotrek. No no no no no no no. Awas ya, dekil ya, dekil ya. Masya Allah, tidinya lah mencara kurang ampun ampun ampun ampun ampun. Syahadat, baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tungtun wasan lain saya tik dongeng Irak teh seperti eta. Kuna eta dibaca ta. Kaf ha ya ain sad ha. Ngan macana kumaha mah dibaca ya, tuh kuai. Itu sih akeh garalut melulu deui. Ji atuh Al-Qur'an mandek naon wah. Pokona mah mantep jasa geus. Ei eta Kiai Saleh anu di ditu teh di mana di kitu Madura anu manehanna tapa kemudian dilingker ku naon ku areuy kemudian ku akar geus 20 tahun pan cicing bae di dinya teh bae kapanggih ku anak raja ende muriang nu kudu di kitu ngadahar daun tangkal eta nyokot begitu nyokot dulu ke handap aya jelema eta. Nah, ieu bae dibawa ka ditu. Di naon kata disalametkeun. Poho ta ka daun eta. Disalametkeun begitu datang ka dia diurusan pan ku anak raja cager padahal can minum. Daun nu dimaksud teh horenganan lain daun titah neuleu doang petunjuk Allah lain sadaun-dauna di handap aya saha. Eta teh kasimpulanna mah pan eta teh jadi kawin bae ka dinya tah. Gara-gara daun pan kawin. Pan kawin. Urang masa kitu datang bae ge panembung. Nyana mah pun tapa bae pun dae ke daerah jadi kawin mah jadi bae geus kasimpulanna mah nyana ka gunung deui begitu endek neula wudu eueuh cai pan cai ditambah di luhur gunung dae tambah. Cek urang mah hay cai ka dieu kaula deuk salat naek cai ka luhur teh datang ka kuaripan aya bae di luhur heran di handap naek ka luhur pan. Urang mah di luhur ka handap ge teu ngocor-ngocor jauh listrik. Mati anggap kaluhur otak pake naon eta make kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf iya kana budu hei cai tadi nah kan ya Allah ya rabb Masya Allah, cahai dihandap nurut ka luhur. Teka harti ku iya, tak teka harti. Naon eta, isih atuh kabeh makhluk Allah. Eku Allah geus nurut ke batu nurut bae. Tah Hasan Basori jeung santrina 40 hundeuk ka Mekah. Pas jasa pelebah kitu, pelebah kitu, pelebah kitu di Irak keneh. Di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini-nini jeung santrina 40 pas deuk magrib. Pas deuk magrib cak Hasan Basori coba neangan cai eueuh cai aya ge nini-nini ketok-ketok ni ulahan ieu deuk deuk salat magrib ieu eueuh cai. Cai ditukangin imah cak di nini-nini. Tukang ini mah jamaah aya ge sumur doang atuh heuh eta parenti nini ngala wudu. Ya eueuh timbaan emang butuh kene timba. Ya. Hasan Basori geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah. Sejuta umat lah geus. Eta cek Hasan Basri ni atuh eta mah jeger rojasa cai ge. Atuh heuh cek nini kula mah atuh geus ngala wudu. Ieu timbana mana kula mah geus 30 taun tilok make timba. Haju. Atuh eta bae digerokeun cai. Ya. Cek Hasan Basri. Coba-coba nih coba. Ndek ngala wudu emang. Heeh, jeung santri 40 ye. Sugan teh mah geus bararisa cek nini. Cak Hasan Basri aing kiai-kiai isin jasa aing. Bener bae, aya cai kaluhur ye aya Kiai Hasan Basri jeung santri ngalawu. Cer. Lain ngalawu ngahaneng bae Kiai Hasan Basri. Cak jar ini sorangan bae ku hebat-hebat euy. Hayu budak sia ngalawu. Aing mama aing mah geus puyeng ye. Ngalawu budak santri dong kabeh 40 terakhirnya. Nah, beres salat. Guys, cak Kiai Hasan Basri mau jadi aing ke Mekah. Santri siap 40 nu aya santri nu milu ka Mekah balik ka ditu ka pondok ka mendok ka imah tanda ka pondok los. Emang kana mama mendek mondok di mana? Di dia di nini-nini. Mama de kiai-kiai aye butuh kene katiba mama mah. Atuh, geus baralik santri tinggal di Kiai Hasan Basri ngendong di hareupeun imah leutik. Ba cak nini-nini pan eta aya sakula Hasan Basri. Ye pan eta di dinya we mondok di dia ni. Dia mah pondok cik nenek nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini. Ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh. Heh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh. Hayang bisa kos nini kitu tah hirup. Henteu cek nini kula mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos kitu. Lain dipajang toriko. Siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pake mahar. Je seret habek ye kos kitu. Toriko sih sakumaha surat ondangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu masyaallah geus bagian batin atuh ndek dileungitkeun riya ujub takabur kuari sombong aing ye toriko Usmania Haji Usman meureun sia mah Ghazali Haji Ghazali meureun. Ulah ge jecek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu nilai ieu mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah jeung kana teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajeun gugungan ge moal balik nek mondok bae di dieu teu nanaon teh dek mondok di dieu mangan ulah mawa bekel ulah mawa baju ye pat. Ayo mau bakal kene jeung mau baju mah teu mah leundeuk mondok geus deuk rekreasi sakitu. Bawa balik ka ditu bekal kabeh. Itu eta dahar. Pan Allah mah sugih menta bae ka Allah tawakal tu ala Allah. Si eta sok dibabaca cek cek Hasan Basri ku aing. Tawakal tu horeng aing mah tawakal na lain tawakal tu ala Allah, tawakal tu ala sangu horengana. Ah dek picun kabeh kunyana. Bekal kabeh picun heus ku hayang guguru. Nges bae tuh dinya. Ieu ge kumaha? Teu ku kumaha ka Allah bae cek nini nya. Atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh? Amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar paeh paling. Waduh, cek Hasan Basri. Kuara ieu mah gugur tah, gugur torekat teh kos itu. Lain aja tujuan torekat sugan kabeli Avanza, blow on jasa. Ieu torekat-torekat nu kuari mah teu kula terus bae ge ngomong torekat sasar, sia sasar. Lain kitu torekat bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng. Bejakeun silsilana, bejakeun eta teh supaya kadenge. Aya nu norekat-norekat, kita bersama-sama, kita zikir torekat. Bohong teh kos kitu sasar. Teu beunang di beja-beja deuleuk Ki Asnawi. Deuleuk Ki Abdul Karim, deuleuk Ki Syahrul Sambas. Dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kekarak mararuncul. Ilmu tidinya disadapna. Eh, saya diberi ya dong tak batu dong tak ceklantah khusus yang jadi bom, ini jadi bom seorang. Jadi begitu tu, wow, beledu. Kuno seorang mah dibalangkan, tu nggak beledu. Beja kaki ayam pun tu nggak beledu, tu batu jing beledu. Oh salah nak kiri terekat lah dari kuat. Langsung ke guru Ki Hasan Basri di eden ini maca solawat. Etalah dalail. Iya jang pe Jumat, iya pe Sabtu, iya Minggu, iya Senin kabe bacanya. Di samping eta iya baca iya nusajen bebes dibaca. Eta sahibu dalail teh Abu Hasan Asyadzili baheulana. Ikir carita kamaziahan di ini maca dalail. Geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae aya ninina ka mana ka nunyina bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng Si Hasan Basri langsung tet bisa nepi lah usul ilallah. Dites kunyana. Dites. Dites tah cai nu di sumur teh. Cai coba kaluhur cer. Jahe. Aja ngomong cai. Kula dipanggil ka anjeun deuk naon. Cici geusan. Nyoba doang ulah sok dicoba-coba kula pan makhluk Allah jang kepentingan ibadah mun deuk wudu, deuk junub. Dek aya nginum dahaga kakara ka urusuk coba-coba kula nyaho teteh kocobaan kos kitu teh takabur bebe jadi ka balik deui ka imah cek nini teh aya cai bebe ja ka dieu aya murid nini takabur sia emang kunaon gajawan aduh cek Hasan Basri aya gajawan jasa. Guys, saya mah lempengan, geura balik ka dieu teh cek nini. Geus balik geus usul illallah geus jadi wali. Jadi mujahadah zuhud qanaah geus aya di dinya berangkat eta pas sungai Tigris balik geus anma sori aya jelema ragag di jembatan tat pohonya na iya fulan ih hey ki anu eureun di luhur ka luhur teh ka handap eureun eta ge jana reflek jadi henteu takabur tama reflek kekarak ye jelema di ditu di ka luhur teh ka handap mun teh Ki Hasan Basri di kamanakeun ye jelema ye hayunya nananya, hei pulang, cangaran, anu, hayang kandep, hayang kalur, atuh kalur, kalur, tek dikirkan dong, maka curug turun, kalur naik, iyalah ilmu Allah, tek kos kita. Eta orang cerita, di Baghdad, Bandu Kamari, di ziarahan, teh jelema-jelema kos kari itu, termasuk Ki Hasan Basri, nuku orang sok dihadiahan, di silsilah na ayak, nini, encan rumayatul adawiyah, ulah kudu itu, atu ulama di urang, bagaimun diceritakan puhar raja asal ulah asup Golkar. Ya Allah, ya Rabbi, jauh asup Golkar mah, jauh. Walbi, sapaling sekupi lah, sapira sekupi, ngaji ka mana ieu. Tuh kitulah ye keur carita indama yastajibul ladzina yasma'una. والموتى يبعثهم الله والله أعلم